Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-84 dari surat Al-Baqarah. Masih mengenai peringatan terhadap Bani Israel yang mereka senantiasa membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala serta menentang dan tidak mau taat dengan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-84. Qala Allah taala, "Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun." Dan ketika kami telah memberikan perjanjian atau melakukan perjanjian kepada kalian, jangan kalian mengalirkan atau menumpahkan darah-darah kalian, dan jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian, kemudian justru kalian mengakui hal itu semuanya, wa antum tashhadun, dan keadaan kalian juga membenarkan akan kebenaran perjanjian tersebut. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun, wadhkuru ya Bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, ingatlah kalian, hina akhadna alaikum ahdan muakkadan fit Taurat, ketika kami telah memberikan atau melakukan perjanjian kepada kalian dengan perjanjian yang telah ditekankan di dalam Taurat. Yuharrimu safkat ba'dikum, yuharrimu safka ba'dikum dama ba'din, yaitu nam haram sebagian kalian mengalirkan atau menumpahkan darah sebagian yang lainnya, wa ikhraja ba'dikum ba'da, dan juga haram pula sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lainnya, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian, summa taraftum bidzalik, kemudian kalian pun mengakui hal tersebut, wa antum tashhaduna ala sihhatihi, dan kalian pun juga bersaksi akan benarnya hal tersebut. Dalam artian barakallahu fikum wa hafizakumullah, mereka justru malah mengingkari dan tidak menerima daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, agar tidak menumpahkan darah, tidak pula mengeluarkan, nah barakallahu fikum, sebagian mereka dari rumah-rumah mereka, namun justru mereka sebaliknya. Kita lihat yang berikutnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-85 dari surat Al-Baqarah, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian orang-orang Bani Israel, justru kalian saling membunuh diri-diri kalian, "wa tukhrijuna fariqan minkum," dan juga kalian mengeluarkan sebagian atau sekelompok dari kalian, "min diyarih," dari rumah-rumah mereka, "tadhaharuna alaihim," kemudian kalian bergaya, nah, merasa paling kuat di atas mereka, "bil ismi wal unwan," dengan perbuatan dosa dan permusuhan, "wa iyatukum usara tufaduhum," dan jika mereka datang kepada kalian dalam bentuk tawanan, "tufaduhum," justru kalian meminta mereka agar membayar denda, "wa huwa muharramun alaikum," padahal yang seperti ini diharamkan atas kalian, "ikhrajuhum," untuk mengeluarkan mereka, haram. Kemudian berikutnya, "afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd," apakah kalian justru beriman kepada sebagian kitab kemudian kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Tidak diperbolehkan. Bahwasanya beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala harus menyeluruh. Beriman adanya Al-Qur'an Karim, beriman adanya Taurat, beriman adanya Injil, beriman adanya Zabur, harus semuanya. tidak boleh dalam satu kitab saja, misalkan Al-Quran, kita mengimani sebagian ayat kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya, tidak diperbolehkan. Harus beriman dengan seluruhnya, baik itu huruf-huruf muqatta'ah yang kita tidak mengetahui maknanya, seperti alif lam mim, ha mim, sad, qaf, nun, dan yang semisalnya, itu harus kita imani bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengikuti jejaknya atau langkahnya orang-orang Yahud atau orang-orang Bani Israel. Wal a'udzu billah. Kita lihat di sini, fama jazaa'u man ya'malu dzalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut dari kalian melainkan kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Di dunia sudah sengsara, di dunia sudah hidupnya tidak tenang, hidupnya sudah penuh dengan ketidaktenangan, nanti di akhirat di hari kiamat akan dibalikkan lagi. Nah, barakallahu fikum, akan diulangi lagi dalam artian ditimpakan kepada mereka kepada azab yang lebih pedih daripada dunia tadi. Di dunia sudah mendapatkan apa? Ketidaktenangan hidupnya. Di akhirat tambah tidak tenang lagi karena lebih dahsyat lagi azabnya. Naam. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah taala itu tidak lalai, semua perilaku yang dilakukan Bani Adam atau makhluk ini semuanya Allah telah mengetahui. Bahkan daun-daun yang berguguran dimanapun daun tersebut ada, Allah taala mengetahuinya. Bahkan hewan-hewan yang di dalam lautan atau hewan-hewan yang di dalam hutan, semuanya Allah telah mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu Allah taala menyatakan, "Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Semuanya sudah tercatat. Dicatat amalan-amalan hamba, tercatat, tersusun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Qala al-mufassirun, "Tsumma antum ya haula" yaqulu ba'dukum ba'da, kemudian kalian wahai Bani Israel justru sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Wa yukhrij ba'dukum ba'da, dan kalian saling mengusir atau mengeluarkan sebagian kalian nam dari sebagian yang lainnya, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Wa yataqawwa kullu fariqin minkum, kemudian masing-masing kelompok di antara kalian saling merasa kuat ala ikhwani, nam merasa kuat ya nam barakallahu fikum di atas saudara-saudaranya bil a'dai, dengan apa? Dengan permusuhan-permusuhan bagian lu'dwanan, dengan cara kezaliman dan juga permusuhan. Nah, wa iyatukum usara fi yadil a'da, dan apabila datang kepada kalian berupa tawanan-tawanan fi yadil a'da yang berada pada tangan musuh-musuh, sa'aitum fi tahririhim minal usar. Perhatikan ini. Nah, justru kalian berupaya untuk membebaskan mereka dari tawanan tersebut. Paham ya? Jadi ada musuh-musuh tawanan dari kalangan musuh, itu malah mereka berupaya untuk membebaskan itu loh. Nah, barakallahu fikum. Sa'aitum fi tahririhim minal usr. Bahkan justru kalian berupaya untuk membebaskan mereka dari apa? Dari tawanan tadi. Paham maksudnya ini ya? Orang-orang Bani Israel bidab'il fidyah, dengan cara nah barakallahu fikum membayar fidyah itu denda, ma'annahu muharramun alaikum, padahal yang seperti itu haram bagi kalian. Haram untuk apa? Muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan untuk kalian mengeluarkan mereka, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Ma'akbaha ma taf'aluna hina tu'minuna di ba'di ahkamit Taurah, alangkah tercelanya apa-apa yang kalian perbuat ketika kalian beriman pada sebagian hukum-hukum Taurat, wa takfuruna bi ba'dihā, kemudian kalian mengkufuri sebagian hukum Taurat. Taurat itu kitab suci atau bukan? Diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur. Siapa? Dawud alaihissalam. Injil diturunkan kepada siapa? Injil. Kepada siapa? Injil. Akh Ali kepada siapa? Injil. Belum. Kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa Al-Qur'an? Khidir. Belum. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semuanya adalah nam al-kutub al-munazzalah min fawqi sab'a salawat, kitab-kitab yang turunkan dari atas langit yang tujuh, yaitu kalamullah jalla wa ala. Naam. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Naam, falaysa jazaa', maka tidak ada balasan lagi man yaf'al dzalik, orang yang melakukan perbuatan tersebut minkum, di antara kalian, illa dzullan wa fadhihatan fid dunya, melainkan kerendahan dan juga celaan nam di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yarudduhumullah, dan nanti di hari kiamat Allah taala pun akan kembalikan mereka ila afdhalil adzabi finnar, kepada azab yang lebih pedih dan lebih mengerikan di api neraka. Hati-hati, api neraka jangan ditanyakan. Api neraka itu kalau seandainya barakallahu fikum sebuah batu nam dilemparkan dari atas hingga nanti sampai ke keraknya, itu sab'una kharifa, 70 tahun jaraknya. Jauh sekali dan mengerikan. Dan yang paling barakallahu fikum yang mereka menempati di kerak api neraka adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi seakan-akan bersama kaum muslimin, seakan-akan bersama ahli sunnah, padahal batinnya, hatinya itu benci dengan kaum muslimin, benci dengan ahli sunnah. Itu berarti ada unsur kemunafikan di dalam dirinya. Hati-hati, karena kalau sudah munafik, nifaq i'tiqadi, hukumnya adalah kufrun. Orang munafik kalau sudah nifaqnya i'tiqadi, keyakinan tadi itu, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, itu hukumnya adalah kekufuran. Berbeda dengan nifaq yang nifaqnya amali. Karena nifaq yang nifaq amali adalah perbuatan orang munafikin, itu masih kita berikan toleran dan nasihat agar ditinggalkan. Seperti apa? Berkata berdusta, berjanji mengingkari, kemudian apa? Jika dipertanya berkhianat, itu termasuk tanda-tanda orang munafikin. Ayatul munafiki salat. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza nah haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah ini hati-hati, ini namanya nifaq amali. Nifaq amali ini pelakunya masih diberikan toleran, dinasihati, jangan melakukan, ini perbuatan orang munafikin ini. Paham ya? Tapi kalau nifaknya sudah i'tiqadi, keyakinan, seperti nifaknya Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan nifaknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang akhirnya menyanjung atau memuji atau mengangkat derajatnya Ali bin Abi Thalib menjadi ilah, itu semuanya nifak i'tiqadi. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Aywah, kita lihat sini. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai nan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Semuanya terpantau, semuanya tercatat. Tercatat dalam mana? Di dalam apa? Kitab apa? Ewanam, tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz itu di mana letaknya? Di mana? Di mana? Kitab Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di atas langit sana. Nah, yang tercatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz itu enggak akan berubah sama sekali. Semuanya sudah tercatat di sana, tidak akan berubah sama sekali. Paham ya? Nah, adapun kitab yang ada di tangan malaikat itu yang masih bisa berubah-ubah. Catatan amalan, si fulan hari ini berbuat kebaikan, catat kebaikan. Ternyata besok lagi berbuat kejelekan, catat kejelekan. Masih berusaha, masih bisa berubah-ubah. Tapi catatan yang tidak berubah, tidak diganti adalah catatan yang tercantum dalam Lauhul Mahfuz, yaitu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya tercatat di sana mengenai ajalnya, rezekinya, paham ya, kebaikan, keburukan, dia termasuk penduduk surga atau termasuk penduduk neraka, semuanya tercatat dalam lauhil mahfuz. Barakallahu fikum. Na'am. Nasrullah salamat wa afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasrullah an yujannibana al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.